بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين dengan nikmatnya teman-teman yang dirahmati Allah alhamdulillah kita kembali berjumpa berkumpul bersilaturahmi bermuajahah secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini bagian ke-72 daripada pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, masih dalam bab taharah fasal tayammum. Kita lanjutkan ya teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawraini. Amin ya rabbal alamin. Fa amma idza lam yahtaj. عليكم السلام ورحمة الله. فأما إذا لم يحتج إلى وضع الجبيرة لكن يخاف من إصاد الماء فيكسل الصحيح بقدر الإمكان بأن يتلطف بوضع خرقة مبلولة. فأما إذا لم يحتج إلى وضع الجبيرة. أدبٌ jika orang tersebut lam yahtaj, tidak butuh ila wad'il jabirah, untuk memakai perban. Jadi kita masih mempelajari tentang orang yang memakai perban. Di pertemuan sebelumnya, orang yang terkena luka dan dia butuh untuk memakai perban, gitu, dia butuh untuk memakai perban, itu dibolehkan. Tapi ketika taharah, ketika wudu, kalau bisa dilepas perbannya, itu wajib dilepas. Tapi kalau tidak bisa dilepas perbannya, maka tiga yang harus dilakukan. Pertama, dia berwudu seperti biasanya wudu, hanya saja menyisakan bagian yang menyisakan bagian yang diperban. Kemudian bagian yang diperban diusap dengan air, tangannya basah diusap. Kemudian yang ketiga, dia bertayamum. Gitu ya. Dia itu tiga hal yang dilakukan oleh orang yang kalau perbannya enggak bisa dibuka gitu. Dan tayamumnya setiap anggota wudu, artinya kalau perbannya di tangan habis tangan dia tayamum. Kalau perbannya di pala habis pala dia tayamum. Itu kalau orang yang pakai perban. Fa amma idza lam yahtaj. Sekarang kondisinya kalau dia luka, tapi lukanya itu tidak butuh diperban. Wa afa amma idza lam yahtaj ila wad'il jabirah. Adapun kalau dia tidak butuh ila wad'il jabirah untuk memakai perban. Lakin akan tetapi ya khauf, dia juga khawatir, dia takut min isadil ma'i, daripada masuknya air ke dalam luka tersebut. Dia enggak butuh dengan perban, tapi kalau enggak pakai perban, Allahumma salli wa sallim barikan si ahlan sajul kifi. Kalaupun dia enggak pakai perban, dia tetap takut adanya air masuk ke dalam lukanya. Dia enggak butuh perban, tapi dia juga khawatir lukanya kena air. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi ya. Karena air itu bisa mempengaruhi keadaan. Orang semuanya bisa mikir itu. Makanya dia khawatir. Apa yang harus dilakukan? Fayaksilu sahiha, maka dia harus basuh sahih, yang bagian sehatnya, anggota tubuh yang tidak ada lukanya. Biqadril imkani, sebisa mungkin. Bi'an yatalatofa, dengan cara melemahkan. Bukan melemahkan. Dengan cara yang lemah lembut. Biwad'i khirqatin, yaitu dengan menaruh khirqah, potongan pakaian, potongan kain, mablulah yang basah. Kemudian potongan yang basah itu diperas di anggota tubuhnya. Artinya nggak perlu memasukkan anggota tubuh itu ke dalam bak atau mengguyur dengan air karena ada lukanya, maka biar bisa basah, biar bisa membasuh, tapi juga lukanya tidak terkena air, ambil aja potongan apa namanya kain yang basah kemudian diperas. Nah, itu kan biaya talakum dengan lemah lembut gitu. Wa yatahamalu 'alaiha, dan dia menahan sakitnya kalau memang terkena bagian yang luka. Liyan ghasida bil wa yatahamalu 'alaiha. Yatahamal itu maksudnya dia pegang apa namanya kain basahnya, kemudian menahan kalau-kalau ada yang datang, kalau-kalau ada yang masuk ke bagian lukanya. Liyan ghasila bil maqatir, kemudian dia basuh anggota tubuhnya tersebut bil maqatiri, dengan apa namanya, dengan tetesan-tetesan kain basah tersebut, baqi sahih, yaitu bagian yang tersisa daripada anggota tubuh yang sehat. Wajib tayammumu, dan dia wajib tayammum. Jadi sama kondisinya sebagaimana kondisi yang pakai perban dia, karena ada bagian yang tidak dibasuh kan gitu, yaitu bagian yang ada lukanya. Bagian yang ada lukanya enggak dibasuh. Karena kan dia khawatir dengan adanya air. Jadi kalau dia harus perban tiga. Pertama dibasuh wudu, kemudian diusap dengan air basah, dengan tangan basah itu bagian luka, yang ketiga tayamum. Tapi kalau ini, kalau enggak pakai perban, wudu sebagaimana biasa, wudu bukan sebagaimana biasa, tapi dengan kain yang basah, dengan lemah lembut bagian yang tidak ada lukanya itu dikenain air, dibasuh dengan air. Jadi jangan sampai airnya masuk ke luka. Kemudian yang kedua dia tayamum. Jadi cuma dua kewajibannya, membasuh bagian yang sehat, kemudian dia bertayamum. Walhalatu hadhihi bila khilaf. Dan keadaan seperti ini tidak ada perdebatan. Kama qadahun Nawawi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, li'alla yabqa mawdi'al kasri bila taharatin wala yajib. Ini dilakukan li'alla yabqa, jangan sampai yabqa, tersisa mawdi'al kasri, tempat di mana ada lukanya tersebut, bila taharatin, tanpa taharah. Iya, dia enggak kena air enggak apa-apa, karena kita khawatir kena air maka kita enggak kena air, tapi dia tayamum gitu. Supaya apa? Supaya tidak ada satu bagian yang wajib toharoh, malah nggak ada toharohnya. Maka bagian yang tidak terkena air itu kita ganti dengan tayamum. Gitu. Itu kalau emang nggak bisa dikenain air. Bila toharatin wala yajibu mashu mawdi'al illati bil ma'i, dan dia tidak wajib mashu mawdi'al illati wala yajibu mashu mawdi'al illah. Dan dia tidak wajib mashu mengusap maudhi'a, tempat lukanya, bilma'i, dengan air. Tidak wajib mengusap itu. Wa in kana la yakhaf, walaupun dia tidak khawatir dengan adanya air. Zahran, secara zahir si orang bilang enggak khawatir ya. Karena dia enggak punya ilmu tentang kesehatan, tentang luka, tentang kedokteran. Tapi secara hakiki bahwa air itu merusak, air itu bakal apa namanya apa bakal mencederai lukanya lebih parah, maka walaupun dia rasa kan itu, wa in kana la yakhaf, walaupun dianya enggak takut, tapi kan secara hakiki air itu membuat lukanya jauh lebih parah. Kadza qalahul ashab, begitulah apa yang disebutkan oleh al ashab, yaitu ashabul wujuh, ulama Syafi'i. Tsumma idza tayammama, ashab ini adalah ulama Syafi'i generasi pertama yang fatwa-fatwanya itu jadi aujuh, jadi wajah. Nah, jadi kalau kita sering dengar istilah qaul itu Imam Syafi'i, wajah itu ya aqwalul ashab. Aqwalul ashab. Thumma idza tayammama, kemudian ketika dia tayammum, wal illatu fi mahalli tayammumi, dan bagian lukanya ada di bagian wajib tayammum. Jadi bagian lukanya katakanlah di tangan, yang tangan itu bagian yang wajib untuk diusap dengan tanah. Amarra at-turaba 'alaiha, dia jalankan tangannya yang ada tanahnya 'alaiha, di atas luka tersebut. Wakadha law kana lil jirahati afwah. Begitu ini tapi agak susah juga ya kalau lukanya. Ya tentu kan dalam tayamum tidak harus setanah-tanahnya diusap. Ketika ditepuk maka dikasih apa namanya? Kalau bahasa kita dikecrek sebagaimana kemarin kita bahas tentang sunnah tayamum. Thumma idza tayammama, kemudian ketika dia tayammum, wal illatu fi mahalli tayammumi, dan illahnya atau lukanya ada di tempat di mana bagian wajib yang diusap ketika tayammum, amarra, dia jalankan tangannya, at-turaba, yang ada tanahnya, amarra turab, dia jalankan tanah, maksudnya tangan yang ada debu tanahnya, alaiha, di atas luka tersebut. Ya tentu usapnya tidak digosrok, tidak sebagaimana kita mengusap pada bagian tayamum yang lain. Jadi dengan hati-hati. Kawakadza law kana lijirahati afwahun mufattahatun. Begitu juga kalau lukanya tersebut, afwah itu punya lubang muftah, punya lubang yang terbuka, koreng begitu. Ada lubang yang menganga kalau bahasa Indonesianya. Wa amkana imraru turabi, dan dia bisa, wa amkana imraru turabi alaiha wajib, dan dia bisa mengusap. Dia sih ada lukanya, jadi ini lukanya, dia enggak perlu perban, lukanya di bagian sini. Maka ketika dia wudu sebagaimana biasa, muka, tangan biasa, lalu pas bagian tangan kiri ini kan ada lukanya begitu di sini, dia ambil kain basah, dia pelan-pelan. Udah enggak perlu diusap. Gitu kan. Setelah itu dia tayamum. Setelah tayamum, nah ketika tayamum, karena ini bagian wajib yang diusap tayamum, maka sebagaimana umumnya ya dia tayamum sebagaimana biasa. Cuman pada bagian tentu usapannya tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu dalam gitu ya. Jadi ketika diusap pelan-pelan aja gitu. Kemudian yang lain. Nah, itu selesai. Kalau emang bisa diusap, diusap. Walaupun lukanya menganga, ada lubangnya, tapi secara zahir enggak, ini enggak apa-apa kok cuma digini doh. Gitu. Kemudian dia terus apa namanya? Bertayamum. In amkan, kalau dia mampu, wajib, maka dia wajib. Gitu. Wa'lam annal jirahata qad tahtaju ila, kalau enggak bisa ya enggak wajib gitu kan. Kalau mafhum al muwafaqahnya seperti itu. Wa alam, ketahuilah, annal jirahata qad tahtaju ila an talzaqa 'alayha khirqatun an tulziqa 'alayha an tulziqa. Walam annal juraha, ketahuilah bahwa yang namanya luka itu, koreng, luka, qad tahtaju, bisa saja membutuhkan, ila antul ziqa alaiha syurukatan, bisa saja dia butuh, antul ziq, untuk kamu tempelkan, alaiha, di atas luka tersebut, khirqatan, potongan kain, au kutnan, atau kapas, au nahwahuma atau sejenis dua tersebut. Fala hukmul jabira. Jadi ada luka yang kita enggak perban. Luka enggak perban nih gitu. Jadi masalah wajib apa butuh dengan perban atau tidak butuh dengan perban selesai. Kalau butuh dengan perban dan enggak bisa dilepas, maka tiga yang harus dilakukan. Pertama, dia wudu sebagaimana biasa, perbannya usap dengan tangan yang basah, ketiga dia tayamum. Tapi kalau ini luka tidak butuh diperban, artinya dia enggak perban, ada luka yang menganga walaupun begitu, dia wudu sebagaimana biasa pertama, kemudian yang kedua dia tayamum. Bagian lukanya enggak perlu diusap. Itu kondisi kedua. Nah, kondisi lagi diceritakan oleh Imam Taqiyuddin al-Isni, kadang ada luka yang enggak diperban gitu. Lukanya enggak diperban, artinya seluruh bagian sahihnya tuh apa maksudnya tidak perlu diperban. Kalau perban kan seluruh bagian lukanya di sini, tapi perbannya tuh menutupi bagian yang sahih juga. Nah, ada luka yang tidak butuh itu, tapi dia butuh untuk diplester. entah itu ditempel kain basah, sebagaimana luka pada umumnya, entah itu sebagaimana kain basah, kemudian kapas, kemudian apapun lah itu, ya. Fala hukmul jabirah, maka hukumnya sama seperti hukum jabirah, seperti hukum perban. Hukum perban yang pertama kita bahas, kalau bisa dibuka ketika toharoh dibuka, tapi kalau nggak bisa dibuka, nah gitu, maka pastikan bagian itu adalah bagian yang, jadi tergantung ya, kalau emang nggak bisa kena air tadi, maka diusap. Habis usap tayamum, repot dah gitu. Tapi hukumnya hukum jabirah. Fi kulli ma sabaq, sebagaimana yang telah lewat, dalam segala hal yang telah lewat. Wa qad la tahtaju ila wad'i, apa nih wad'i, liz lazaqah, saya enggak ini, tapi maksudnya nih, maksudnya adalah ini apa, perban juga, bukan perban, plaster. Wa qad, apa kira-kira, wa qad la tahsil, ini enggak ada harokatnya, saya lupa nih. Waqad la tahtaju ila wad'i lizqah ay lazaqatin. Ini kan antulzik. Lazqah ni, masdarnya lazqah. Waqad la tahtaju ila wad'i lazaqatin fayajibu ghasl, fayajibu ghasl sahih. Dan dia, dan bisa saja luka itu tidak butuh untuk ditaruh plester, tidak ditaruh apa namanya kapas, enggak butuh itu. Fayajib, maka dia wajib ghusl sahih, dia wajib membasuh bagian yang sehat, anggota tubuh yang tidak ada lukanya. Wa tayammum, dan dia juga wajib tayammum. Anil ju'anil jarihi, untuk, bukan untuk nih ya, anil jarihi sebagai pengganti bagian luka yang enggak terkena air itu gitu. Tapi kalau kita lukanya sekarang ya, kebanyakan orang yang saya tahu dan saya juga melakukan itu, jadi ketika luka itu sesuatu yang biasa-biasa aja kalau kena air. Jadi kalau dia bisa buka kan selesai urusan. Artinya bagaimana di awal, kalau bisa dikenain air selesai urusan, gak usah ada apa. Ini kan kalau nggak dikenain air, kalau nggak dikenain air berarti ada bagian anggota tubuh dia yang mana wajib tohara, tapi dia nggak wajib, nggak ngelakuin tohara, maka apa ya, tayamum keduanya gitu. Anil jari sebagai pengganti bagian yang luka gitu maksudnya. Anil jari itu bukan untuk luka, tapi tayamum itu untuk pengganti bagian yang luka yang mana dia tidak terkena tahara. Wala yajibu mashal jarihi bil ma'a, dan tidak wajib mengusap bagian yang luka bil ma'i dengan air gitu. Wala yajib. Jadi kalau kita apa namanya, kita ulang lagi ya kesimpulan pembahasannya. Pertama, kalau dia bisa buka perbannya, dia basuh dengan air, dia basuh itu kewajiban. Tapi kalau nggak bisa, dia tetap pakai perban, tiga kewajibannya. Pertama, wudu. Kedua, dia usap itu perbannya dengan tangan yang basah. Kemudian yang ketiga, dia tayamum. Nah, kondisi selanjutnya, kalau lukanya nggak pakai perban, maka dia wajib wudu sebagaimana biasa, dan dia lemah lembut pada bagian yang ada lukanya, sehingga lukanya itu nggak kena air. Nah, nanti bagian luka ditinggalkan begitu saja, lalu dia ganti dengan, setelah wudu dia tayamum. Setelah wudu dia tayamum. Karena itu tadi, tayamum itu untuk menutupi bagian yang wajib toharah, tapi dia nggak wajib toharah. Maka tidak ada masalah kemudian kalau lukanya bukan pada bagian yang wajib tahara, seperti di betis atau di paha atau di leher misalnya. Yang jadi masalah kalau dia nanti mandi janabah, maka ketika mandi janabah ya dia basahi bagian yang wajib biasanya sebagaimana biasa, yang wajib dibasuh mandi, lalu dia sisahkan ini, kemudian dia usap dengan kayak apa namanya tangan yang basah, kemudian dia tayamum. Kemudian dia tayamum. Mana sih tadi? Wala yajibu alaihi wad'ul lazqati. Ini lazqah banyak nih. Wala yajib alaihi, dan tidak wajib bagi dia wad'u al-lazqati, untuk menaruh kapas. Lazqah itu apa? Plaster ya enaknya. Plaster wal jabirah, dan juga tidak wajib menaruh perban li ajli ayyam sah. Perbannya di lukanya ditutup pakai perban buat apa? untuk kita bisa usap dengan air, enggak perlu itu. Li ajli, untuk bisa ayam sah dia mengusap dengan air. Itu enggak perlu, ala maqalahul jumhur, sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama. Wahu sahih, dan inilah pendapat yang sahih. Jadi kalau lukanya memang khawatir dikenakan air seperti itu. Thumma idza ghassala sahiha, kemudian ketika dia membasuh anggota tubuh yang sehat yang tidak ada lukanya. Thumma wa tayammama, kemudian tayammum li kasrin, untuk menutupi bagian yang enggak kena wudu, li kasrin karena sebab luka, patah au jurhin atau luka, ma'al mashi, dengan sekaligus bagian itu diusap ala ha'ilin karena ada perbannya, au dunahu atau tidak ada perbannya, wa shalla faridatan, kemudian dia salat faridah, salat fardu, thumma hadarat faridatan ukhra, kemudian datang faridah ukhra, kewajiban yang lain, lam yajib i'adatul ghusli, dia tidak wajib mengulang basuh, mengulang mandi, in kana junuban, kalau dia junub, wala i'adatul wudu'i, wala yajib i'adatul wudu'i, dia tidak wajib mengulang wudu, in kana muhdisan 'ala sahih. Maksudnya gimana? Syaratnya kalau dia enggak batal ya. Kalau dia enggak batal wudunya. Ada orang tadi ya, tadilah kondisi yang tadi, tiga tadi, dia basuh, dia usap, dia tayamum. Dia punya luka nih. Apa namanya? Di sini dia punya luka. Dia basuh, dia wudu sebagaimana biasa, atau dia mandi, kemudian dia apa namanya, bagian ini dia usap dengan air, kemudian dia tayamum, sholat zuhur, datang waktu sholat asar gitu, dan tidak ada hal yang membuat dia batal apa namanya, iya tidak ada yang membuat dia batal wudunya. Oh, kalau wudu beda nih, ntar ada pembahasannya. Kemudian datang waktu sholat selanjutnya, maka dia tidak perlu membasuh ulang. Dia cukup tayamum saja. Ya kan? Wala gimana tadi? Thumma idza ghassala sahih, kemudian kalau dia basuh anggota tubuh yang sehat, wa tayammama, kemudian dia bertayamum li kasrin karena sebab tadi ada luka atau ada anggota tubuh yang patah, ma'al mashi, yang sebelumnya dibarengi dengan usapan air pada bagian tersebut, ala ha'ilin, di atas perbannya atau tidak ada perbannya, wa shalla, kemudian dia salat fardu, tsumma hadarat faridatun ukhra, kemudian dia salat fardu yang lain, lam yajib i'adatul ghusli in kana junuban, dia tidak wajib mengulang mandi janabahnya kalau dia junub, wala i'adatul wudu, dan dia tidak wajib mengulang wudunya, in kana muhdisan, kalau dia berhadas kecil, ala sahih, mutu yang sahih, walaysa alal junubi illa tayamum, betul, berarti walaupun dia berhadas lagi, dia tidak ada wajib mandi janabah kecuali tayamum. Jadi yang ketiga yang dilakukan tadi, basuh, usap, tayamum, ketika nanti datang waktu sholat selanjutnya dia ingin bertaharah lagi, dia cukup melakukan tayamumnya saja. Wa fil muhdisi wajhan, dan dalam bagian orang yang berhadas kecil itu ada dua pendapat, ada dua wajah, asahahuma, pendapat yang paling sahih, inda Rafi'i, menurut Imam Ar-Rafi'i, annahu yajib, bahwasanya dia wajib, alaihi ayyaksila ma ba'dal alili, dia wajib membasuh ma ba'dal ali, anggota tubuh setelah bagian yang sakit, li ajli tartibi, sebagai bentuk pemenuhan atas kewajiban tertib. Li'annahu idza batalat at-taharah fil 'alil batala ma ba'da. Karena jika batal taharahnya fil 'alili, bagi orang yang punya apa namanya luka, batala ma ba'da, maka batal setelahnya. Jadi maksudnya gini. Jadi kata Imam Ar-Rafi'i, kalau orang berhadas kecil, apa namanya, dia tadi sudah melakukan tiga, dia basuh, dia usap tangan perban yang ada lukanya, kemudian dia tayamum, datang waktu salat selanjutnya dan dia berhadas, dia mau wudu, dia enggak perlu wudu lagi, dia cukup tayamum saja, Lalu tayamum saja apa basuh juga? Kata Imam Ar-Rafi, dia wajib basuh juga, tapi wajib basuhnya wajib basuh bagian setelah yang sakitnya tersebut. Li ajli tartib, sebagai bentuk tertib. Jadi gini, kalau dia lukanya ada di tangan, nih contoh ya tadi, dia perbannya ada di sini nih, perbannya ada di tangan gitu, contoh dia basuh, kemudian bagian diusap dengan tangan, kemudian dia tayamum, kan begitu ya, kemudian dilanjutin wudunya sampai selesai, datang waktu salat selanjutnya dia mau bertohara lagi, maka kewajibannya itu dia basuh setelah yang sakit gitu, setelah yang sakit. Karena setelah yang sakit ini kan enggak nyambung nih ya, gitu. Jadi ada bagi. Jadi yang setelah tangan. Maka ketika dia wudu lagi, dia harus mengulang basuhan yang setelah tangan. Ini tangan kanan berarti diulang basuhan tangan kiri, kemudian kepala, kaki, gitu. Kemudian baru dia tayamum lagi gitu. Ya jadi yang dibasuh itu adalah bagian setelah lukanya tersebut, begitu. Kenapa? Li ajli tartib, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tertib, karena wudhu harus tertib. Dan apa yang terjadi setelah yang sakit itu, ketika dia batal maka batal itu, kan gitu. Karena toharonya ini menjadi tohara gair, menjadi tohara yang tidak lagi sebagaimana biasa, jadi toharanya dengan tayamum. Maka apa yang setelah tayamum itulah harus dibasuh ulang, begitu. Apa yang setelah tayamum itu harus dibasuh ulang. Wa ashahuhuma, dan yang paling sahih indan Nawawi menurut Imam Nawawi, Imam Ar-Rafi dengan Imam Nawawi beda. Annahu la yajib illa tayamum, bahwasanya dia tidak wajib apa-apa illa tayamum, kecuali tayamum faqat, tayamum saja. Kal junubi, sebagaimana junub. Jadi kalau ikhtarafa Nawawi wa Rafi'i, maka kita pilih Imam Nawawi. Kal junubi, sebagaimana orang junub. Li'anna tayammuma, karena yang namanya tayammum taharatun mustaqillah. Tayammum itu taharah mustaqillah, taharah yang independen. Fil jumlah, secara umum taharah itu taharah mustaqillah, taharah yang independen dalam hal keseluruhan. Itu secara umum tayammum itu taharah mustaqillah. Fala yalzamu min irtifai hukmiha butlanu taharatin ukhra, maka tidak harus, tidak berarti min irtifai hukmiha, hukumnya itu terangkat, hilang hukum taharah tayamum, butlanu taharatin ukhra, dengan batalnya taharah yang lain. Wa qauluhu, artinya iya batal ya taharahnya, tapi tidak berarti tayamumnya menjadi batal. Karena fala yalzam min irtifai hukmiha, tidak berarti bahwa hukum taharah tayamum itu hilang begitu, bibutlan, dengan batalnya taharah yang lain. Mudah-mudahan dipahami nih ya bagian ini. Wa qawluhu, dan perkataan Syekh Abi Syuja, wa la i'adat alaihi, dan tidak ada kewajiban mengulang, alaihi baginya, bagi orang yang melakukan tadi tiga hal tadi, in wada'aha ala tuhrin, kalau dia melakukan atau melakukan perbannya ala tuhrin, dalam keadaan suci. Ini repot nih ya. Repot banget nih. Untung ada akwal yang berbeda gitu. Jadi sebelum pakai perban diwudu dulu, padahal sebelum pakai perban orang enggak mikirin wudu kan gitu. Ditanya, udah wudu belum? Udah wudu dulu sebelum pakai perban. Mafhumuhu, mafhumnya, annahu idza wada'aha ala ghairi tuhrin, kalau ada orang yang pakai perban ala ghairi tuhrin, tanpa ada wudu sebelumnya, jadi dia belum sempurna, belum wudu, belum suci, annahu yu'id, bahwasanya apa yang dilakukan setelah dia pakai jabirah, wudunya, tayamumnya itu yu'id, dia harus ulang salatnya, maksud salatnya harus diulang. Wa huwa kadzalika ala sahihil mansus, dan begitulah apa yang disahihkan, pendapat yang sahih dan mansus dari Imam Asy-Syafi'i. Li'annahu uzrun nadirun, karena yang namanya luka seperti itu di perban kemudian dia harus basuh, usap dan tayamum, itu uzrun nadir, itu uzur yang sangat jarang sekali, yang sangat jarang, wala yuf'alu ghaliban, dan biasanya tidak dilakukan seperti itu, artinya tidak, biasanya tidak terjadi. Allahu alam. Dan kaidah Asy-Syafi'iyah ya, an-nadzir la hukma lahu. Artinya kita tidak menghukumi sesuatu yang nadir. Sesuatu yang nadir kita enggak hukumi, kita menghukumi sesuatu yang ghalib. Sebagaimana salah satu alasan Syafi'i tentang mazinnatu syahwat ketika bersentuhan dengan lawan jenis, itu kan sesuatu yang mazinnah, sesuatu yang biasa. Orang kalau bersentuhan itu bersyahwat. Maka sesuatu yang kalau mungkin ada lawan jenis yang kita sentuh tidak bersyahwat, itu sesuatu yang nadir. Maka nadir kita enggak hukum, maka enggak ada bedanya bersentuhan dengan syahwat atau tidak dengan syahwat. Karena lamsu itu mazinnah. Lamsu itu mazinnah itu syahwat. Wallahu a'lam. Jadi kaidah Syafi'i an-nadir itu sesuatu yang jarang terjadi, kita tidak hukumi. Artinya hukumnya menginduk kepada hukum yang mazinnah, yang biasanya. Yang nadir kita tidak mengatakan demikian. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di episode yang akan datang ya. Jadi ini masuk ke bagian masalah yang berbeda, yaitu yatayammamu li kulli faridah. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan saya mohon koreksinya bagi para asatidz, bagi para kiai, sarjana, teman-teman sarjana muslim, bagi para ajengan tokoh masyarakat jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan atau kekeliruan dalam penerjemahan atau juga kekeliruan dalam penjelasan dari teks Taqiyuddin Al-Haisni rahimahullah dalam kitab Kifayatul Akhyar. Saya sangat senang sekali juga mendapatkan koreksian tersebut, baik melalui kolom komentar atau juga melalui WhatsApp pribadi, jaringan pribadi lah WhatsApp atau juga Telegram. Mungkin ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pertemuan besok hari insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.